Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib masjid Pakung Raya rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan tentang adab-adab dan etika berbicara dalam Islam dari buku Adabut Takhatub karya Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu ta'ala. Kita masih di adab yang kita masih dalam pembahasan tentang adab idza lam yakun fil kalami faidah wa yumna'u al-khawdu wa yata'akad al-imsak anil kalam wa yumna'u al-khawdu, maka dilarang berbicara, ditekankan dan sangat dianjurkan untuk tidak berbicara jika tidak ada dalam perkataan tersebut faedah dan manfaat. Maka di antara adab Islam dalam masalah berbicara, janganlah Anda berbicara dalam satu masalah yang jika Anda bicara juga tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Orang tetap tidak percaya atau yang lain, maka enggak usah komentar, enggak usah ada respon, tidak ada perlu komentar dan yang lain. Karena kita berbicara juga tidak ada faedahnya. Orang kita berbicara, orang juga tidak percaya misalnya, maka tidak perlu berbicara. Demikian adab yang diajarkan oleh Al-Quran. Contohnya misalnya kemudian di sini disampaikan wahahiya Maryam alaihissalam. Contohnya adalah Maryam alaihissalam. Tatkala dia hamil hamil Isa alaihissalam. Ya'muruha rabbuha. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Maryam, dengan Allah berfirman kepada Maryam. Perintah Allah, fa imma tarayinna minal bashari ahadan. Jika engkau melihat ada seorang manusia. Jika engkau melihat seorang manusia, jika ada orang yang menjumpaimu dan melihatmu dalam keadaan hamil atau dan dalam keadaan dan telah melahirkan, fakuli, maka katakanlah kepadanya, ini nadartu lirahmani sauma. Maka katakanlah dengan bahasa isyarat, saya bernadar untuk berpuasa. Saya bernadar kepada Allah untuk berpuasa, puasa dalam pengertian al-imsak. Dan imsak di sini yang dimaksudkan adalah menahan dari berkata-kata. Falan ukallim al-yawma insiya, maka pada hari ini aku tidak akan berkata-kata dengan seorang pun manusia. Maka Maryam pun tidak berbicara kepada siapapun. Kenapa? Karena berbicara tidak ada faedahnya. Orang tetap tidak percaya. Mau kemudian sampai Maryam berbusa-busa, busanya sampai berember-ember, itu orang tetap tidak percaya. Ketika orang, maka jika demikian, maka Maryam berbusa-busa itu ada faedahnya? Tidak ada faedahnya. Jika demikian, maka gimana adab yang Allah ajarkan? Tidak usah bicara. No comment. Karena komen juga tidak ada gunanya. Maka di sini diambil faedah, diambil pelajaran, diambil adab dalam berbicara. Jika Anda berbicara, Anda komen, Anda komentar, tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, maka adab Islam, Anda tidak perlu bicara. Dan seharusnya Anda tidak bicara. Innal bashara, karena manusia menganggap aneh hamilnya Maryam, karena dia tidak punya suami. Demikian dalam akidah kaum muslimin. Lain halnya dengan akidah Nasraniyah yang berkeyakinan bahasa Maryam punya suami. Ketika dia hamil dia punya suami. Adapun akidah Islam, akidah Al-Quran, maka Maryam adalah seorang perempuan yang tidak bersuami dan dia hamil. Maka mereka juga kemudian mengingkar dan menganggap aneh wata'aha Maryam melahirkan. Mereka kemudian juga akan menganggap aneh maji'aha bitifli, datangnya Maryam dengan membawa bayi. Maka Maryam mahma i'tadarat, betapapun dia beralasan, sampai berbusa-busa dia beralasan, wa mahma qadamat min mubarirat, dan betapapun banyaknya kemudian dia menyuguhkan min mubarirat, alasan-alasan pembenar, falan tuqbal hadhil mubarirat, semua alasan pembenar dia tidak akan diterima. Orang tidak percaya. Famin sama, maka dari sana, maka tidak ada manfaat bagi Maryam untuk berbicara. Tidak ada faedah bagi Maryam untuk al-i'tizar, beralasan. Wala jadwa, dan tidak ada manfaat di balik irad mendatangkan al-mubarirat, berbagai macam alasan pembenar. Oleh karena itu, maka pada saat itu asumtu aula, diam itulah yang lebih baik. Diam itu ajda, yang lebih manfaat. Diam itu al-yaq, yang lebih layak dan pantas. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini, dalam aturan Allah ini, memiliki banyak hikmah. Min hadi, antara hikmahnya adalah akan ada mukjizat yang akan terjadi dan telah terjadi, yaitu Isa alaihissalam berbicara wa fil mahdi, pada saat dia dalam ayunan ibunya, dalam saat pada dalam keadaan dia digendongan ibunya. Maka Allah perintahkan untuk tidak berbicara kepada Maryam saat dia hamil dan melahirkan Isa. Kenapa? Karena bicara tidak ada manfaatnya. Maka di sini kita jumpai, kita simpulkan adab Al-Quran dalam masalah berbicara. Jangan berbicara kalau itu tidak ada manfaatnya. Di antaranya ketika orang kemudian ada isu yang fitnah yang demikian kuat, demikian santer, maka dan itu sudah orang demikian yakin dengan fitnah tersebut, mereka sudah menelan mentah-mentah fitnah tersebut, maka berbicara klarifikasi dalam masalah ini tidak ada gunanya. Apapun komentarnya, tetap kemudian tanggapan baliknya adalah ya tidak menerima alasan-alasan tersebut. Wal fityatu, demikian juga pemuda Ashabul Kahfi. Maka sejumlah orang tanazza'u, berselisih tentang batas waktu, tahdid tentang menentukan al-muddah, waktu di mana Ashabul Kahfi ini tinggal dan berada dalam gua dan tidur di gua. Atau mereka Ashabul Kahfi, sesama mereka, mereka berselisih. Ketika mereka bangun, mereka tanazza'u syai'an, mereka berselisih tentang berapa lamakah mereka tidur dan berada di gua tersebut. Thumma aradu, kemudian mereka berpaling dari debat, kemudian mereka menghentikan debat karena tidak ada manfaat dalam debat tersebut. Sesama mereka debat, kita di sini berapa lama. Akhirnya kemudian ada salah satu yang memberikan nasihat yang Allah ceritakan, Rabbukum a'lamu bima labithtum, Tuhanmu yang lebih tahu berapa tepatnya kalian berada di sini. Tidak usahlah diperdebatkan, kita tidak tahu, kita semua tidur. Kita tidak tahu, kita semua tidur, kemudian melek debat. Mereka tidur, tertidur di pagi hari, dan mereka bangun di sore hari. Maka sebagian mereka mengatakan, kita seharian di sini, kita tadi tidurnya pagi, nah ini sore, di waktu asar mereka bangun, kita sehari di sini. Oh enggak, masa kayaknya lama ya. Lamanya kemudian seberapa, nah, mereka tengkah. Ini salah satu mereka memberikan nasihat, sudahlah enggak usah diperdebatkan. Rabbukum a'lamu bima labithtum, kita semua tidur, kita semua terlelap, tidak ada yang tahu, tidak ada yang melek, tidak ada yang terjaga, tidak ada yang tahu. Ngapain ribut, ngapain debat? Tidak ada manfaat dalam debat tersebut. Karena Rabbmu yang lebih tahu pastinya kapankah kalian, berapa lamakah kalian tinggal di sini. Hakkan, satu hal yang benar, maka Rabbukum a'lamu bima labithtum, Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu tentang pastinya berapa lama kalian tinggal. Dan apa faedah dibalik menanyakan hal ini dan memperdebatkannya? Tidak ada faedahnya. Ketika tidak ada faedahnya, maka Enggak usah kemudian diperdebatkan, enggak usah komentar, enggak usah bicara. Demikian juga tatkala sejumlah orang berselisih. Dan ini adalah orang-orang ba'dihim setelah masanya Ashabul Kahfi. Mereka berselisih tentang jumlah Ashabul Kahfi. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala adalah berpaling untuk berbicara tentang masalah mereka. Berbicara tentang masalah jumlah Ashabul Kahfi tanpa ilmu. Allah Ta'ala firmankan di surat Al-Kahfi ayat yang ke-22, sayaquluna, maka akan ada orang-orang yang mengatakan bahasanya Ashabul Kahfi adalah 3 orang, 4 dengan anjingnya. Ada juga orang yang mengatakan Ashabul Kahfi 5 orang, 6 dengan anjingnya. 2 pendapat ini Allah komentari rajman bil ghaib, menduga-duga hal yang gaib. Maka ini isyarat bahwasanya 2 perkataan di atas tidak benar. Karena Allah komentari 2 perkataan di atas dengan rajman bil ghaib, menebak-nebak hal yang gaib yang tidak mereka ketahui. Artinya keliru. Wa yaquluna, dan ada orang yang mengatakan Ashabul Kahfi itu 7 orang, 8 dengan anjingnya. Dan untuk perkataan yang ketiga ini Allah tidak komentari rajman bil ghaib. Maka dari sini ulama tafsir menangkap dan menyimpulkan bahasanya itulah yang benar. Itulah yang benar bahasanya mereka jumlahnya itu 7, 8 dengan anjingnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul katakanlah wahai Muhammad, Rabbi a'lamu bi'iddatihim." Allah yang lebih tahu tentang jumlah mereka. Jumlah pasti, ya, pasti tentang berapakah angka pasti untuk jumlah Ashabul Kahfi. Ma ya'lamuhum illa qalil. Tidak ada yang mengetahui tentang jumlah pasti Ashabul Kahfi kecuali qalil. Ibn Abbas ketika menafsirkan ayat ini mengatakan wa ana minal qalil. Wa ana minal qalil, dan aku termasuk yang sedikit tersebut. Dan Ibn Abbas mengatakan jumlah mereka adalah 7, 8 dengan anjingnya. Itu istimbat Ibn Abbas dari yang tadi kita ceritakan tentang 2 perkataan yang pertama Allah komentari rajman bil ghaib, itu menebak-nebak hal yang gaib. Yang ketiga tidak Allah komentari, berarti itulah yang benar. Seandainya 3-3-nya salah, maka 3-3-nya akan Allah komentari rajman bil ghaib. Semuanya cuma nebak-nebak saja, tidak ada yang benar, ngawur semua. Nah, tidak, yang Allah katakan ngawur, nebak-nebak hal yang gaib, 2 pendapat yang pertama. Sehingga yang ketiga itulah yang benar. Dan Allah kemudian Allah perintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan falatumarifim ila mira'ang dhahira. Janganlah engkau berdebat tentang jumlah Ashabul Kahfi kecuali perdebatan lahiriah. Ya, apa yang dimaksud dengan perdebatan lahiriah? Maka penjelasannya di tafsir Al-Mukhtasar fi Tafsir dikatakan fala tujadil fi adatihim wala fi ghairihi min ahwalihim ahlal kitab wala ghairahum illa jidalan zahira. Janganlah engkau berdebat tentang jumlah Ashabul Kahfi ataupun keadaan Ashabul Kahfi yang lain. Janganlah berdebat dengan ahli kitab atau selain ahli kitab illa jidalan zahira, kecuali perdebatan lahiriah la umqa fihi, tidak perdebatan yang dalam-dalam. Apa bentuk realnya? Bi antaqtasira ala man nazala alaika wahyun bisya'nihim. Dengan engkau cukupkan diri dengan wahyu yang telah Allah turunkan kepadamu. Dengan engkau cukupkan diri dengan wahyu yang telah Allah turunkan kepadamu bisya'nihim tentang Ashabul Kahfi. Maka yang dimaksud dengan jidalan mira'an dhahira, ya, artinya sekedar menyampaikan. Ya, sekedar menyampaikan apa yang kita ketahui dalam hal ini berdasarkan wahyu. Ya, sebatas yang saya tahu demikian. Setelah itu ya sudah berhenti. Enggak usah komentar-komentar lagi. Ketika ada kemudian ada orang yang ngajak debat, maka sampaikan yang saya tahu demikian. Setelah itu diam. Cukupkan diri dengan menyampaikan apa yang Allah ajarkan. Setelah itu diam. Enggak usah kemudian dilayani ini dan itu, kemudian analisis ini dan begitu, enggak usah dilayani. Sudah cukupkan dengan hal tersebut. Wala tastafti fihim minhum ahada, dan janganlah engkau bertanya fihim tentang Ashabul Kahfi minhum kepada ahlul kitab ahadan kepada siapapun. Artinya mata tafsirannya, janganlah engkau tanyakan pada satu pun dari ahlul kitab rincian tentang Ashabul Kahfi, fa innahum la ya'lamuna dzalik, karena mereka juga tidak tahu. Maka Allah tidak memberikan penjelasan detail tentang Ashabul Kahfi di kitabnya ahlul kitab, maka tidak perlu kemudian ditanyakan, mereka juga tidak tahu. Nah, kemudian contoh yang lain atau dalil yang lain tentang adab ini, dalil dan contoh yang lain untuk adab ini, jika tidak ada manfaat maka jangan komentar. Atau sebelumnya, di antara pelajaran penting dari kisah Ashabul Kahfi adalah pentingnya suhbatus salihin, berkawan dan bersahabat dengan orang-orang yang saleh. Berkawan dan bersahabat dengan orang yang saleh itu satu hal yang manfaat sekalipun binatang. Maka anjing itu kemudian disebut-sebut, anjing Ashabul Kahfi itu disebut-sebut dalam Al-Quran, dipanjang, dibaca sepanjang zaman, dan orang membaca kalbuhum itu berpahala. Ketika membaca ayat di surat Al-Kahfi, disebabkan anjing ini yusahibul salihin, disebabkan anjing ini bersahabat dengan orang-orang soleh. Maka nyebut dia jadi berpahala. Itu menunjukkan manfaat suhbatus salihin, berkawan dan dekat dengan orang-orang yang baik-baik, itu satu hal yang bermanfaat untuk anjing. Dan anjing ini mendapatkan manfaat yang luar biasa. Populer, kundang, menyebutnya kemudian berpahala. Pahalanya macam-macam, kalbuhum, tiga kata, itu 30 pahala. Gara-gara suhbatus salihin, gara-gara anjing ini berkawan dan bersahabat dengan orang yang saleh. Jika anjing saja dapat manfaat disebabkan hal ini, binatang dapat manfaat, apalagi manusia, maka manfaatnya lebih besar lagi dan lebih penting lagi dan lebih berfaedah. Kemudian contoh yang lain dan dalil yang lain untuk adab ini, maka hahiya, maka perhatikanlah. Berikut ini adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Taqulu lamma qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa respon komentar Ibunda Aisyah tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalimat berikut ini? Berkenaan dengan hadisul ifki, berita bohong yang dibuat oleh Abdullah bin Ubay ibn Salul, yang mengatakan bahasanya Ibunda Aisyah itu berzina dengan seorang sahabat yang namanya Sofwan ibn Mu'attil As-Sulami, dan itu adalah murni berita bohong, dan karena yang dibuat-buat oleh orang munafik. Non berita ini demikian tersebar sampai-sampai sebagian orang yang beriman pun ikut-ikutan menyebarkannya. Di antaranya adalah Mistah, yang merupakan sepupu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka dalam kondisi semacam ini, fitnah itu sudah tersebar luas dan orang sudah kemudian menelan mentah-mentah, maka pembelaan diri tidak ada manfaatnya. Kalau kemudian Ibunda Aisyah mengatakan itu fitnah, orang tidak percaya. Jika kemudian beliau bohong, iya betul, baru orang percaya. Fitnahnya demikian santer. maka pembelaan diri tidak ada gunanya. Maka beliau pun kemudian tidak berkomentar panjang lebar. Maka lihat nanti apa komentar yang beliau berikan. Dan ini setelah kemudian Nabi datang ke rumah Abu Bakar, karena ketika itu Aisyah sakit, gara-gara beliau dengar ada berita yang santer semacam itu, semula tidak tahu, kemudian dengar, akhirnya beliau jatuh sakit, kemudian dia minta izin pada Nabi untuk dirawat untuk di rumah ayahnya Abu Bakar. Maka ketika berita semakin santer, kemudian Nabi pun mendatangi rumah Abu Bakar, mendekati istrinya Ibunda Aisyah radhiallahu anha, dan mengatakan kalimat sebagai berikut: fa in kunti bari'atan, wahai Aisyah, seandainya jika engkau memang bersih dari tuduhan, dari berita yang tersebar, maka Allah akan membersihkanmu. Allah Azza wa Jalla akan membersihkanmu. Wa in kunti al-mamti bidhanbin, namun jika realitanya engkau melakukan dosa, yaitu zina, sebagaimana berita yang beredar, fastaghfirillaha, maka hendaklah engkau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tubi ilaihi, dan bertobatlah kepadanya. Dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innal abda idza tarafa bidzanbihi, maka jika seorang itu mengakui kalau dia bersalah dan berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dia bertobat kepada Allah, maka taballahu alaih, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Maka dalam hadis ini terdapat pelajaran bahasanya di antara syarat supaya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba adalah al-i'tiraf bidzanb. Di antara syarat sahnya taubat, dan di antara sebab supaya tobat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-i'tirafu bidzanbi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal abda, sesungguhnya seorang hamba, baik laki-laki ataupun perempuan, jika dia i'tarafa bidzanbi, dia mengakui di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah benar saya bersalah. Mengakui bahasanya kesalahannya adalah kesalahan dan tidak mengingkarinya, dan tidak kemudian membela-bela diri, kemudian beralasan begini dan begitu, namun dia akui itu memang salahku dan itu saya akui sebagai kesalahan, kemudian bertobat, kemudian maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobatnya. Dan perkataan Nabi ketika kondisi berita semakin kencang, kemudian akhirnya Nabi sampai mengatakan perkataan ini kepada perempuan yang paling dia cintai. Ini sampai Nabi berkata dengan perkataan sepanjang ini kepada perempuan yang paling dia cintai. Ketika Nabi ditanya tentang siapakah manusia yang paling kau cintai, maka Nabi mengatakan Aisyah. Minarijal abuha, dari kalangan laki-laki bapaknya Aisyah. Demikian besarnya cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ibunda Aisyah. Sampai-sampai, dan ini pun semuanya ma'ruf ingda sahabat, ini pun dikenal oleh para sahabat, sehingga para sahabat itu punya kebiasaan, mereka jika mau ngasih hadiah untuk Nabi, karena Nabi tidak menerima sedekah dan makan sedekah, namun menerima hadiah, maka ketika kemudian mereka ingin ngasih hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mau kirim makanan ini dan itu, mereka nunggu giliran Nabi di rumah Aisyah. Sehingga ketika Nabi di rumah yang lain, itu tidak ada orang kirim-kirim ini, itu tidak ada orang kirim-kirim. Mereka masyarakat Madinah, kirim-kirim ini dan itu untuk Nabi, nunggu kalau Nabi pas giliran di rumahnya Aisyah. Itu baru kemudian, ini ada yang kirim ini, itu ada yang kirim itu ada yang ngasih ini, sebagai hadiah untuk Nabi SAW. Karena mereka semua tahu. Mereka semua tahu bahasanya, besarnya cintanya Nabi SAW dengan Bunda Aisyah. Namun sampai Nabi mengatakan perkataan di atas, maka ini adalah maka di sini terdapat pelajaran yang penting. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'lamul ghaiba. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu hal yang gaib. Dan hal yang gaib ini bukan berkenaan dengan masa depan, bahkan berkenaan dengan sesuatu yang terjadi di belakang. Di waktu yang sama, bukan gaib, apalagi gaib masa depan itu lebih susah. Ini gaib cuma apa yang terjadi di belakang, karena rombongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu di depan sampai Madinah, Aisyah masih di belakang karena tertinggal rombongan. Apa yang terjadi di belakang Nabi tidak tahu. Ketika kemudian ada berita, Nabi cuma diam, no comment, tidak kemudian mengingkar dan tidak ini. Ketika beritanya tambah santer, Nabi sampai cuma menemui Aisyah dan mengatakan, jika engkau bersih akan Allah bersihkan, jika memang salah ya bertobatlah. Dan itu diucapkan kepada wanita yang paling dicintai. Dan ini satu masalah yang sangat besar. Maka ini dalil, senyata-nyata dalil bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la ya'lamul ghaiba, tidak mengetahui hal yang gaib. Jika gaib berkenaan dengan apa yang terjadi di belakang, Nabi tidak tahu, maka mimbabil aula wa aula wa aula, masa depan. Apa yang akan terjadi esok hari, minggu depan, tahun depan, dan yang lainnya. Kecuali semata-mata itla' pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala kepada sang nabinya tentang suatu saat, tanda-tanda kiamat dan yang lain. Seandainya bukan karena Allah beritahu Nabi dengan sendirinya, Nabi tidak tahu. Fa bima tujibu Aisyah? Maka apa jawaban yang diberikan oleh Aisyah radhiallahu anha? Maka kondisinya itu fitnah sudah tersebar, berita bohong telah tersebar dan orang telah menelannya mentah-mentah. Realita di lapangan menunjukkan in adharat baro'ataha lam yusaddiquha. Jika dia kemudian ngasih klarifikasi, mengatakan, menampakkan dan menegaskan kalau dia tidak bersalah, orang tidak percaya. Beritanya sudah santer, orang tidak percaya, bohong. Itu sok bersih saja. Demikian komentar orang. Wa in taqawwalat 'ala nafsiha, jika dia bohong tentang dirinya, iya, saya memang melakukannya. Shaddaquha, orang baru percaya. Nah, kalau gini, klarifikasi, jumpa pers dan yang lainnya tidak ada gunanya. Apa faedahnya? Tidak ada faedahnya. Wong semuanya itu nuntut supaya mengaku, supaya mengakui kalau telah melakukannya. Maka klarifikasi enggak ada gunanya, enggak ada faedahnya. Ngomong berbusa-busa, busanya berember-ember, enggak ada gunanya. Orang itu enggak percaya. Kalau kemudian Ibunda Aisyah bohong dan mengatakan betul saya melakukannya, baru orang percaya. Famadza asaha an taqula? Maka apa kira-kira yang akan beliau katakan ketika itu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa yang beliau katakan di atas? Dia mengatakan, inni wallahi laqad alimtu, laqad sami'tum hatta al-haditsa. Wallahi demi Allah, aku tahu bahwasannya kalian telah mendengar berita ini. Hatta istakara fi unfusikum, sampai itu terhunjam dalam hatimu. Berita itu tersebut telah masuk tertelan sedalam-dalamnya. Wa saddaqtum bihi, dan kalian pun percaya dengan berita itu. Maka jika demikian realitanya, jika aku katakan kepada kalian ini bari'atun, aku bersih, itu bohong, itu fitnah, dan wallahu ya'lamu, dan Allah tahu bahasanya aku bersih. Seandainya aku kemudian melakukan klarifikasi, jumpa pers, mengatakan dan menegaskan aku bersih, lam tusaddiquni bidzalika, kalian tidak akan percaya dengan pernyataanku. Kalian tidak akan percaya dengan statement yang kukeluarkan. Karena kalian sudah terima berita bohong tersebut mentah-mentah. Kalian telan bulat-bulat. Dan itu telah terhunjam dalam diri kalian. Dan kalian sudah percaya. Apa gunanya saya klarifikasi? Wong kalian sudah percaya. Klarifikasi itu manfaat kalau orang itu ragu-ragu. Nah, kalau orang itu percaya, klarifikasi tidak ada gunanya. Walaini i'taraftu lakum bi amrin, jika aku mengakui dengan perkara tersebut di hadapan kalian. Wallahu ya'lamu anni minhu bari'atun, dan Allah tahu bahasanya aku bersih dari hal itu, baru kalian percaya kepada aku. Lah apa gunanya aku melakukan klarifikasi? Apa gunanya aku komentar? Apa gunanya aku komen? Ya. Oleh karena itu, wallahi ma'ajitu li walakum mathalan, maka demi Allah, aku tidaklah dapatkan untukku dan untuk kalian permisalan kecuali perkataan bapaknya Yusuf, Ya'qub alaihi salam, yang mengatakan fasobrun jamil, wallahul musta'an ala ma tasifun. Maka tidak ada komentar yang pas saya sampaikan dalam situasi semacam ini, dalam kondisi semacam ini. Tidak ada komentar yang pas kecuali perkataan Ya'qub alaihi salam, fasobrun jamil. Maka saya cuma bisa bersabar dengan sabar yang indah. Sabar yang indah itu adalah la syakwa fiha, atau la syakwa fihi, yang tidak ada keluh kesah di dalamnya, yang tidak pernah mengeluh. Itu yang namanya sabar yang indah. Maka saya cuma bisa bersabar dengan sabar yang indah, wallahul musta'an, dan saya pun hanya bisa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudah melihat, memperlihatkan yang benar adalah satu hal yang benar. Wallahul musta'an ala ma tasifun, atas apa yang semua kalian katakan. Saya cuma bisa minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala, pasrah doa pada Allah. Kata orang Jawa, ya pasrah dan doa pada Allah Subhanahu wa taala dan yakin becik ketitik Allah ketoro, kan? Bahasanya yang namanya kebaikan, yang namanya kebenaran itu akan terlihat. Akan terlihat seiring berjalannya waktu, maka akan terbukti siapa yang benar dan siapa yang salah. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka contoh-contoh di atas dan dalil-dalil di atas ada dalil untuk adab. Adab berbicara, fa'ala dhalika, maka berdasarkan dalil-dalil di atas, maka di antara adab Islam dalam berbicara, la tatakallam idza lam yakun lil kalami fa'idah. Jangan berbicara, enggak usah komen, enggak usah komentar, jika komentar itu enggak ada gunanya, enggak ada faedahnya. Klarifikasi enggak ada gunanya, enggak perlu klarifikasi. Jumpa pers itu enggak ada gunanya, enggak perlu jumpa pers. Karena enggak ada faedahnya. Apa dalilnya? Berbagai macam ayat dan hadis yang telah disampaikan. Demikian kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa rahmatullahi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.